Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-17, yaitu apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, law ya'lamu al-mu'minu ma 'indallahi min al-'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun, walau ya'lamu al-kafiru ma 'indallahi min ar-rahmati ma qanata min jannatihi ahadun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya seorang mukmin tahu yang ada di sisi Allah dari uqubah, dari siksa atau hukuman, maka tidak ada seorang pun yang berkeinginan atau berharap untuk bisa mendapatkan jannah Allah. Dan seandainya seorang kafir tahu yang ada di sisi Allah dari rahmat, niscaya tidak ada seorang pun yang akan berputus asa untuk mendapatkan surga Allah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan dari tambahan keterangan dari sebelum yang telah beliau sebutkan. Walihada, oleh karena itu, Al-Quranul Karim dipenuhi dengan ayat-ayat yang mengandung janji dan ancaman, menjelaskan tentang rahmat, menjelaskan tentang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keumumannya, kata Syekh, datang penyebutan al-jannah atau surga setelah penyebutan an-nar, penyebutan neraka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang neraka serta gambaran-gambaran azab yang ada di dalamnya, lalu Allah menyebutkan tentang al-jannah dan kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya. Ayat itu selalu beriringan, selalu bergandengan antara penyebutan al-jannatu wan-nar. Dan tiada lain serta tiada bukan, barakallahu fikum, hikmah dari itu adalah agar seorang hamba berada di antara dua keadaan, bainal khawfi war raja, antara takut dan berharap. Ketika dia membaca tentang neraka dan dia tahu azab-azab yang ada di dalamnya, maka semoga dia bertaubat kepada Allah, beristighfar kepadanya, dan dia di samping itu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Dan ketika ia membaca tentang al-jannah dan kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya, semoga dengan itu dia tamak terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengantarkan dia untuk beramal amalan-amalan saleh. Demikian seterusnya. Maka demikian pula, barakallahu fikum, sepantasnya bagi para da'i dan para pemberi nasihat, agar mereka tidak semata-mata bersandar dengan ayat-ayat ancaman lalu mencukupkan diri dengan itu. Janganlah mereka berlebih-lebihan di dalam menakut-nakuti manusia, tetapi yang sepantasnya bagi mereka adalah untuk membuka pintu ar-raja dan tamak untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga disinilah barakallahu fikum disebutkan secara seimbang antara at-targhib wa at-tarhib, dan tidak mencukupkan diri dengan menyebutkan ayat-ayat azab serta ancaman, atau sebatas mencukupkan dengan menyebutkan ayat-ayat rahmat, pahala, dan seterusnya. Tetapi dia berjalan beriringan dengan seimbang, menjadikan al-khawf wal-raja seperti dua sayap burung yang mesti sama-sama seimbang. Ikhwani fi din azzakumullah, kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yang ke-18. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa lil-Bukhari an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan-naru mithlu dhalik. Dan bagi Bukhari, diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya nomor 6488 dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga itu lebih dekat kepada seorang di antara kalian daripada tali sandalnya, dan neraka juga seperti itu, lebih dekat daripada tali sandalnya kepada seorang di antara kita. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a, hadis ini menjelaskan tentang dekatnya jannah kepada manusia, dan juga menggambarkan tentang dekatnya an-nar, neraka Allah. Yang demikian itu apabila seorang meninggal dan dia adalah orang yang saleh, dakhala al-jannah, dia akan masuk jannah. Tetapi kalau dia bukan orang saleh, dakhala an-nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka, wal-iyadu billah. Sementara al-maut, kematian, qaribun minal insan, dekat kepada manusia. Bahkan terkadang dan bisa jadi kematian itu datang kepadanya dalam waktu yang tidak lama, sebentar setelah itu. Sehingga jadilah perkaranya dan akhir kesudahan yang ia dapatkan, imba kepada surga yang penuh dengan kenikmatan, ataukah kepada neraka yang penuh dengan azab, dan tiada lain itu akan didapatkan dengan kematian yang menjemput seseorang dan ia bisa datang secara tiba-tiba. Sehingga kata Syekh, fal jannatu qaribatun, surga itu sangat dekat, wan nar kadzalik, neraka juga demikian. Sehingga pesan besar, nasihat penting yang terkandung di dalam hadis ini adalah tidak sepantasnya bagi setiap hamba untuk memperpanjang angan-angannya dalam kehidupan dunia. Dia merasa dan beranggapan bahwa kematian itu masih lama, kiamat itu masih jauh. Ma yang bagi, tidak sepantasnya. Dalam kisah dua orang, kata Syekh, yang mereka melewati suatu daerah di mana mereka memiliki as-sanam, memiliki berhala, di mana mereka tidak memperbolehkan dan tidak mengizinkan siapapun melewati daerah itu untuk melakukan suatu perjalanan sampai mereka mengorbankan satu kurban kepada berhala tersebut. Lalu berlalulah satu orang, kemudian mereka menyatakan qarrib, berkorbanlah. Maka orang tersebut menyatakan, la amliku syai'an uqarribahu, aku tidak memiliki apapun yang bisa aku korbankan. La amliku syai'an uqarribuhu, tidak ada. Faqalu, maka mereka menyatakan, qarrib walau zubaban, berkorbanlah meskipun dengan satu ekor lalat saja. Tidak berguna, tidak berharga, tidak berarti, tidak ada nilainya. Hanya seekor lalat. Namun, ternyata besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَرَّبَ زُبَابًا, maka dia pun berkorban dengan seekor lalat yang tentunya itu ada bentuk ridha dalam dirinya. Bukan kemudian, barakallahu fikum, dia melakukan suatu perbuatan kufur dengan terpaksa. Ketika ia dipaksa oleh orang-orang tersebut, masalahnya adalah hati dia meridainya. Fakhallu sabilahu, maka mereka pun membiarkan perjalanannya untuk lanjut. Fadakhalan nar, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Lantas kemudian berlalu orang yang kedua. Maka mereka berkata kepadanya, qarrib, berkorbanlah. Maka dia menyatakan, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah, aku tidak akan mengorbankan apapun kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faqataluhu, maka mereka pun membunuhnya. Fadakhal al-jannah, maka dia pun masuk ke dalam al-jannah. Hadis ini, barakallahu fikum, atau asal di riwayat ini disebutkan al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab ut-tauhid. Maka ketika beliau menyebutkan hadis tersebut dan menyebutkan beberapa masail, pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil ibrah dan pelajaran darinya, kata beliau, fihi qurbul jannati wan nar minal insan, padanya terdapat penjelasan, keterangan tentang dekatnya surga dan neraka pada manusia. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kata Syekh Al-Fauzan, fayambagi adamu fathi babi tulil amal, maka sepantasnya untuk tidak membuka pintu angan-angan yang panjang dengan kemudian muncul perasaan saya paling masih lama meninggal, hari kiamat juga masih jauh, apalagi belum nampak tanda-tandanya dari tanda-tanda besar hari kiamat. Sudah perasaan dia demikian, dalam kondisi dia merasa bahwa kematian masih lama untuk datang menjemputnya. Ternyata pula, barakallahu fikum, dia terus at-tamadi, senantiasa na'am fi dzunub wal ghaflah anil akhirah, berada di dalam dosa, lalai dari akhirat. Naam. Dan merasa belum akan meninggal. Padahal untuk dan agar dijadikan sebagai prinsip dalam diri kita, dalam setiap insan adalah al-isti'dadu daiman li dzikril jannah. Selalu bersiap-siap dengan mengingat jannah. Wastihdharun nar, selalu menghadirkan bagaimana azab neraka yang akan menimpa seseorang yang dia berkubang dalam dosa dan kemaksiatan. Wa annahuma qaribatan minal insan, dan bahwa keduanya, bainal jannah wan nar, sangat dekat kepada manusia. Yakni tatkala tidak ada jarak antara kita dengan dua perkara ini, dengan al-jannatu wan-nar, illa qabdu ar-ruh, kecuali dicabutnya nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian tempat kembali yang akan kita tuju adalah satu dari keduanya. Maka tasawurul jannah, senantiasa tergambar mengingat jannah, ini akan membawa, mengantarkan, membimbing seorang hamba ila fi'lil a'mali salihat, untuk beramal amalan yang saleh. Wa tasawwuru an-nar, dan gambaran tentang neraka, mengingatnya, takut kepada azabnya, ini akan mengantarkan seorang hamba senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azzakumullah, sehingga al-hadar kullal hadar, berhati-hatilah dengan sebesar-besar kehati-hatian kalian, kata Syekh. Min ayyafja'al 'abdal maut, dari kematian itu mengejutkan kalian. Ia datang dalam keadaan tiba-tiba. Wa huwa ala halatin ghair mardiyah, sementara ia berada dalam keadaan, kondisi yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, kubangan kemaksiatan ia berada di dalamnya, wal iyadu billah. Sehingga apabila seorang hamba, kata Syekh, terjatuh ke dalam suatu dosa dan kesalahan, maka tidak pantas baginya untuk tertipu dengan sigari sinnihi, umur dia yang masih muda. Wabitulil amal, angan-angannya terlalu panjang, jauh. Naam. Zaiman, dengan ada sangkaan bahwa dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Nantilah, besok juga saya masih bisa taubat kepada Allah. atau bahkan bukan lagi bahasanya besok, nantilah kalau sudah ya 10 tahun lagi lah. Masa saya meninggal umur 16 tahun? Masih lama, panjang. Umur Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Naam. Maka kata Syekh Barakallahu Fikum, siapa yang bisa memberikan jaminan kepada kita bahwa dia akan berumur panjang? Naam, tidak ada seorang pun yang tahu. Namun ketahuilah dengan hakikat pengetahuan yang pasti bahwa hadza min tala'ubi syaitan bihi. Itu permainan syaitan kepada dia untuk menipunya. Nah, maka lihatlah apa yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Hanyasanya taubat itu di sisi Allah terhadap orang-orang yang melakukan kejelekan karena kejahilan, kemudian mereka segera bertaubat. Maka mereka-merekalah yang akan Allah berikan taubat bagi mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kata Syekh menjelaskan, fahaula sayatubullahu alaihim. Orang-orang yang seperti ini, na'am barakallahu fikum, alladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Orang-orang yang melakukan kejelekan, dosa itu dengan jahalah. Dan jahalah di sini kata para ulama bukanlah maknanya adamul ilm, tidak punya ilmu. La. Betapa banyak orang-orang yang alim yang mereka terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa, tetapi makna alladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin ay adamu hilm. Adamu al-hilm. Ini syaratnya. Summa yatubuna min qarib, kemudian mereka segera bertaubat kepada Allah. Orang-orang seperti inilah yang Allah akan berikan taubat kepada mereka. Adapun amal ladzi yaftahu li nafsihi babal amal. Adapun seorang yang membuka untuk dirinya pintu angan-angan dan bahwa kelak dan nanti dia akan bertaubat setelah dia diperdaya dan ditipu oleh syaitan, dihiasi kepadanya perasaan-perasaan seperti itu bahwa dia masih muda, maka dia berharap dia akan bisa menutup akhir kehidupannya bitaubah, dengan taubat. Tapi Asy-Syaikh menyatakan dengan ungkapan bitaubatil maz'umah, taubat yang cuma disangka-sangka. Pastikah itu akan terjadi? Bahwa setelah kita bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, baru kemudian Allah akan mencabut nyawa kita? Adakah jaminan pada diri kita bahwa umur kita masih akan berlangsung hingga 63 tahun sebagaimana umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kita merasa baru 35 tahun? Tidak ada jaminan. Allah azza wa jalla menyatakan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia usahakan esok hari, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia meninggal, kapan waktunya, dan bagaimana caranya. Siapapun tidak ada yang tahu di antara kita. Ikhwani fiddin azzakumullah, sehingga di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menguatkan keyakinan biqurbi al-jannati wan-nar, tentang dekatnya surga dan neraka. Kemudian pelajaran yang lain adalah al-hassu 'ala al-mubadarah wal isra' bil a'malis salihah, anjuran motivasi untuk bersegera beramal saleh, bertaubat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan ma'asi. Kemudian juga pelajaran yang lainnya, wa fihi annannar wal jannah, bahwasanya neraka dan surga akan nampak kepada seseorang sejak dia mati, sejak Allah letakkan ia di sejak ia diletakkan di dalam kuburnya, maka akan datang kepadanya bagian dia imma dari jannah ataukah dari annar. Bagi ahlul jannah akan Allah bukakan bagi dia pintu menuju jannah, akan dihamparkan baginya permadani dari permadani-permadani surga. Tetapi bagi ahlul nar wal iyadu billah, naam, akan disempitkan kuburnya sampai menjadikan tulang belulangnya saling bersilangan. Dibuka baginya pintu kepada neraka Allah Jalla wa'ala, sehingga kuburan itu imma raudatun min riyadil jannah, menjadi taman dari taman-taman surga, ataukah dia akan menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Sehingga al-qabr awwalu manazili al-akhirah, kuburan itu awal tempat tinggal akhirat seorang hamba. Apakah nanti selamat ataukah nanti akan celaka, akan Allah tampakkan mulai ketika ia berada di dalam kuburnya. Wal-iyadu billah. Ikhwan fi din azakumullah. Kemudian kita lanjut hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-19. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم أو في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' sampai kepada Nabi, sesungguhnya seorang wanita pezina melihat seekor anjing di satu hari yang panas yang mengelilingi sebuah sumur. Dia telah menjulurkan lidahnya karena kehausan. Maka dia pun melepaskan khufnya atau kaos kakinya, lalu ia memberi minum kepadanya, dan ia pun diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Al-Fauzan, inna mra'atan baghiyan, sesungguhnya seorang wanita baghi, al-mar'atul baghi ini adalah az-zaniyah, wanita pezina. Sesuai dengan ayat Allah dalam surah An-Nur ayat 33, wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha, jangan kalian paksa budak-budak kalian untuk melakukan pelacuran atau perzinahan. Maka si wanita ini yang termasuk salah satu wanita Bani Israel dari orang-orang sebelum kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang menceritakan tentang kisah-kisah Bani Israel. Ketika padanya terkandung ibrah dan pelajaran. Di mana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bahwa wanita ini selalu melakukan perbuatan zina. Dan zina adalah kabiratun min kabairiz dzunub, termasuk dosa-dosa besar dan perbuatan fahisyah yang sangat menjijikkan. Maka pada satu hari dia melewati suatu perjalanan, lalu dia merasa sangat kehausan. Lalu dia turun di sebuah sumur yang ia dapati dan minum darinya. Kemudian ia naik dari sumur tersebut. Tatkala ia keluar, ternyata ia mendapati seekor anjing yang sudah terengah-engah, tergopoh-gopoh. Min syiddatil atas, karena sangat kehausan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain disebutkan, ya'kulu sara minal atas. Dia sudah memakan tanah yang basah di samping sumur tersebut. Saking hausnya. Maka ia pun merasa sayang kepadanya. Tergugah perasaannya. Lalu ia pun turun kembali ke sumur tersebut, melepaskan kaos kakinya dan diisi air. Biasanya bentuk khuf di sini terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit sehingga bisa untuk diisi air. Atau kalaupun anggap misalnya kaos kaki, karena kaos kaki juga dikategorikan bagian dari khuf, na'am, bisa untuk menyerap air diminumkan kepada binatang tersebut. Maka barakallahu fikum, karena tidak ada bejana yang bisa dia manfaatkan, maka dia memanfaatkan khufnya, kaos kakinya tadi. Kemudian diisi air, dia gigit di mulutnya, kemudian naik, setelah di atas dia minumkan kepada si anjing yang sudah hampir mati karena kehausan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun bersyukur atas perbuatan ihsan yang ia lakukan kepada binatang. Maka Allah mengampuni dosa yang sudah begitu banyak dan menumpuk dari perbuatan zina yang merupakan perbuatan fahisyah yang telah ia lakukan. Ikhwan fiddin azzakumullah, Syekh menyatakan, fahadal hadithu fihi fawaid azimah. Hadis ini padanya ada pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Satu, keutamaan berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada binatang. Dan bahwa sewajibnya bagi manusia untuk berbuat baik kepada mereka, memberi makan, memberi minum, dan apa yang dibutuhkan oleh binatang. Kemudian juga di sini terdapat fadilah dan keutamaan memberi minum terhadap orang-orang yang kehausan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayyuma mu'minin saqa mu'minan syarbatan ala dhama'in saqahu Allahu yaumal qiyamati minar rahiqil makhtum. Siapa saja dari mukmin atau mukmin yang mana saja memberi minum kepada mukmin yang lainnya dengan satu minuman, na'am, tatkala mereka kehausan, Allah akan memberikan minum pada hari kiamat dengan khamar murni. Wa kadzalikal bahaim, demikian pula kepada binatang. Kepada binatang. Karena akan disebutkan nanti di akhir hadisnya bahwa setiap yang memiliki hati dan kita menghilangkan dahaga yang ada pada dia, kecuali ia mendapatkan ajr dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, wa fi hadzal hadis bayan si'ati rahmatillah, penjelasan tentang luasnya rahmat Allah dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa meskipun dosa itu dosa besar selama ia adalah dosa di bawah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masuk dalam keumuman firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Maka barakallahu fikum, faedah ini sekaligus terkandung di dalamnya satu bantahan terhadap kaum khawarij dari kalangan para teroris. Barakallahu fikum, yang mereka memandang dan beranggapan bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari Islam, kemudian dia kafir dan kekal di dalam neraka. Ini mazhab pemahaman dan keyakinan kaum teroris khawarij. Mu'tazilah lain lagi. Orang-orang Mu'tazilah mereka menyatakan dia keluar dari Islam, pelaku dosa besar, tapi tidak terjatuh ke dalam kekufuran. Terus di mana? Ya manzilatun baina manzilatain. Dia berada di antara satu kondisi, posisi atau keadaan di antara dua keadaan. Naam, dia tidak mukmin tapi tidak juga kafir. Naam. Tapi hukum di akhirat kaum Mu'tazilah mencocoki kaum Khawarij bahwa pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Wa amma ahlu sunnah wal jamaah, adapun keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, insyaallah akan kita sebutkan pada kajian berikutnya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, naktafi bihada al-qadr. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.